Praptano Sang Prabu sing mau kumpang. Putreng-putreng iblis laknat bodoh cek-cekan kuku karpe dewe. Yo, putra Rengga Budaya. Wow. Yeah. Puji syukur mring wang aku nyenyo sampun paring berkah mring aro warga putra Rangga Budaya Swantoro Mugi kalis Ing asampi kolo Kemari pa Kenapa Narajo Kuncarane Putra Rangga Budaya Uji soko Mapan ing pinggire desa iki dipisake. Kowe katno teko aku rumakno tak esanku saben wanci tak awaki saben jere ati iki opo mergo mlarat kondo teko ninggal janji satyo nurut marang wong tuaku dipisahke karo aku karo aku.